Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis yang terakhir dalam bab ini dan satu-satunya hadis dalam bab ini, bab haqq man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab, telah dijelaskan empat ciri khas orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan meminta ruqyah. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan meminta kai, pengobatan dengan menempelkan besi panas di badan. Kurang lebihnya seperti itu. Mengapa dikhususkan dua pengobatan ini? Karena memang sesungguhnya pengobatan itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Bukan berarti hadis ini menunjukkan tidak bolehnya berobat sama sekali, tidak. Tetapi karena ruqyah itu memiliki kekhususan dan kai itu memiliki kekhususan, yang seseorang kalau meminta ruqyah dan meminta dikai itu sangat memungkinkan, tergantung hatinya kepada perukyah dan tergantung hatinya kepada kemanjuran kai atau orang yang mengkainya. Karena ciri khas, di antara ciri khas kai itu pengobatan yang manjur. Pengobatan yang manjur. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena seperti itulah maka dikatakan oleh ulama, orang yang meninggalkan meminta ruqyah dan meninggalkan yaktaun, yaktaun itu meminta kai. Ada kata memintanya, bukan kainya, tapi meminta dikai. Maka orang yang meninggalkan seperti itu berarti meninggalkan kemakruhan padahal dia membutuhkan. Meninggalkan kemakruhan padahal dia membutuhkan. Ini tipe orang pentahqiq tauhid, meninggalkan sebab-sebab yang makruh padahal dia sedang butuh. Karena dia ingin mencari yang afdal. Dia kuat tawakalnya, karena dia itu kuat tawakalnya. Ya sampai yang makruh pun juga dihindari. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada diri orang tersebut ada kekuatan bersandarnya hati kepada Allah dan ada penjagaan kemuliaan diri dari menghinakan diri dengan meminta-minta kepada selain Allah. Minta diruqyah, minta dikai. Ini unsur-unsur tauhid yang bagus. Dan juga demikian pada dirinya ketidaktergantungan kepada selain Allah. Meninggalkan tadallul li ghairillah, menghinakan diri kepada selain Allah, menghindarkan at-ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah, apa menunjukkan kekuatan bersandarnya hatinya kepada Allah saja. Dikatakan oleh ulama bahwa kata-kata wa'ala rabbihim yatawakkalun itu adalah sifat pengumpul dari sifat-sifat sebelumnya, bahwasanya yang mendasari mereka untuk melakukan tidak tatayur, tidak minta ruqyah dan minta kai adalah tawakal, kekuatan tawakalnya kepada Allah Ta'ala, kekuatan bersandarnya hatinya kepada Allah Ta'ala, sampai makruh pun juga dia tinggalkan, padahal kalau dilakukan tidak mengapa karena memilih lebih yang lebih utama. Apa kemakruhannya? Ya ketika meminta ruqyah tadi dalam keadaan dia butuh, maka dia padahal namanya ruqyah ataupun kai itu terbukti kemanjurannya pada banyak kasusnya, maka ketika itu sangat memungkinkan ketergantungan karena dia meminta, ketergantungan hati kepada ruqyahnya atau kepada apa, kepada yang mengkainya atau pada pengobatan kainya. Nah, inilah dikatakan tawakal yang seperti inilah, bersandarnya hati yang demikian kuatnya seperti inilah dinamakan khulasatut tafrid wa nihayatu tahqiqit tauhid. Ini salah satu bentuk inti dari pengesaan Allah dan puncak, salah satu bentuk puncak dari perrealisasian tauhid. Dia ridho dengan qada Allah. Dia berprinsip raditu billahi rabba. Dia rela Allah sebagai Rabbnya, rela Allah mengaturnya. Dia tambatkan rojaknya, harapannya kepada Allah Ta'ala semata. Dan bahkan dia merasakan at-taladdud bil bala, merasa nikmat dengan musibah yang sedang dia rasakan dalam rangka mencari yang afdol. Walaupun boleh, kan tadi tahqiqut tauhid yang sempurna, yang mustahab tadi, yaitu tarku mala ba'sabi hadran mimma ba'sabi, meninggalkan yang enggak apa-apa khawatirnya ada apa-apa. Oleh karena itu Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan solusi yang solusi yang menunjukkan kamalut tauhid dengan bitarkil umur al makruha, meninggalkan perkara-perkara yang makruh ma'al hajah ilaiha, padahal dia sedang butuh, tawakkulan alallah, karena tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Inilah keadaan orang yang dikatakan dalam hadis ini 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi intinya pada dia ini tipe orang yang benar-benar perhatian pada kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah, menjauhi larangan-larangannya, bahkan yang makruh pun juga ditinggalkan. Di antara bentuknya, buktinya adalah dia meninggalkan ruqyah padahal sedang membutuhkannya, dia meninggalkan untuk mencari bentuk pengobatan, untuk meninggalkan menghinakan diri kepada orang dengan meminta-minta tadi. Maka ikhwan fillah, berkenaan dengan kalau ada orang yang dia sudah meninggalkan keharaman Allah, dia sudah istiqomah di atas agama Allah, dia sudah melakukan yang wajib, dia tipe orang yang benar-benar terrealisir tipe pentahqiq tauhid. Namun kok ternyata ketika itu dia sakit, kemudian penyakitnya itu tidak ada obat yang lain kecuali harus dengan ruqyah misalnya. Maka yang seperti ini dikatakan oleh atau tidak ada obat kecuali ruqyah, atau keadaan yang satunya tidak ada obat kecuali apa? Kai. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, la yamna'u kaunuhu minas sab'ina alfa. Orang seperti ini kalau melakukan meminta ruqyah, tidaklah mengeluarkan statusnya dari yaitu 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mengapa? Karena kasuistis. Dia tidak ada obat lain lagi. Taruhlah ada permisalan yang seperti ini. Aslinya dia tidak mau. Dia tipe orang yang kesehariannya meninggalkan yang haram, kesehariannya melakukan yang wajib, kesehariannya bahkan meninggalkan yang makruh. Dia benar-benar terorisir pada dirinya kelas pentahqiq tauhid. Namun qadarullah dia sakit dan tidak ada obat kecuali itu. Kemudian dia terpaksa minta diruqyah. Seperti ini tidak mengeluarkan dia dari barisan sab'ina alfan, 70 ribu golongan. Begitu fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Adapun masalah meminta ruqyah, maka masalah yang terkait dengan masalah apa ruqyah ini, ada tiga keadaan ya masalah ruqyah ini. Keadaan pertama, orang yang meminta ruqyah, maka ini padahal masih ada obat, pengobatan yang lain, atau masih dia tanpa meminta masih bisa dia melakukan yaitu perbuatan yang lain dari pengobatan. Dia mengatakan, Syekh Muhammad Shalalul Utsaimin mengatakan, an yatrubla man yarqihi. Tipe yang pertama adalah orang yang meminta ruqyah, wa hadza qad fatahul kamal. Tipe orang yang seperti ini terluput dari kesempurnaan tauhid. Berarti terluput dari 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua, dia tidak mencegah orang, atau dia tidak menolak ada orang yang menawari ruqyah, ada orang yang meruqyahnya. Dia sakit karena tawakalnya demikian kuatnya kepada Allah, dia tidak mau menghinakan diri kepada orang lain meminta diruqyah, sehingga nanti khawatirnya hatinya tergantung kepada orang tadi. Karena merasa orang itu berjasa kepada dirinya, dia tergantung hatinya kepadanya, dan seterusnya. Dia tinggalkan itu, tahu-tahu temannya meruqyah dia. Dia tidak menolak. Yang seperti ini masih bisa mendapatkan kesempurnaan tauhid. Tidak terluput darinya kesempurnaan tauhid. Karena tidak ada unsur ketergantungan dengan orang tadi. Tidak ada unsur penghinaan diri kepada orang tadi dengan minta-minta. Bahkan dia menahan diri itu sudah menunjukkan kekuatan tawakalnya kepada Allah. Yang ketiga, dia mencegah atau dia menolak orang yang meruqyahnya. Ini kata Syekh Muhammad Shalalul Utsaimin, khilafu sunnah, menyelisih sunnah. Karena sunnahnya tidak demikian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencegah Aisyah meruqyah beliau. Padahal jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tertinggi dari pentahqiq tauhid kan? Pentahqiq tauhid itu berderajat. Tertingginya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak minta Tapi ketika ada orang meruqyah dia, dia mencegahnya, menolaknya. Maka ini khilafus sunnah. Enggak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terakhir tentang ini masalah ruqyah dan kai ini, katailah bahwasanya pada empat ciri khas tadi, tidak meminta ruqyah, tidak meminta kai, tidak tatayur dan bertawakal kepada Allah. Ini yang haram hanya satu saja, yang terkait dengan perbuatan yang ditinggalkan tadi, yaitu apa? Tatayur itu syirik kecil. Nanti insya Allah akan ada penjelasannya. Berarti dengan demikian, ketika meninggalkan tatayur saja, kalau meninggalkan itu dan yang semisal itu, berarti kamalul wajib apa mustahab? Kamul wajib atau mustahab? Wajib, karena meninggalkan yang haram. Tapi kalau meninggalkan meminta ruqyah, meninggalkan minta kai, padahal dia butuh kepada ruqyah dan butuh untuk dikai dan di untuk butuh kai dan butuh ruqyah, maka ini apa? Kamal apa ini? Mustahab. Baik. Tapi semuanya masuk dalam anggota himpunan pentahqiq at-tauhid. Kalau kita sudah pahami itu, berarti kesimpulannya bukan berarti hadis ini melarang kita berobat. Karena berobat itu hukumnya bisa wajib, bahkan bisa sunnah, bisa juga mubah. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menjelaskan kaidah dalam masalah berobat. Sesuatu pengobatan yang diketahui dengan yakin atau dengan dugaan kuat, suatu yang telah diketahui dengan ilmiah ya. Kalau yakin itu sebetulnya lebih dari sekedar ilmu, karena kamalul ilm itu yakin. Jadi ini terjemahannya mungkin saya ganti dengan demikian, yaitu pengobatan yang telah diketahui dengan ilmiah, dengan jelas maksudnya, atau dengan dugaan kuat bahwasanya pengobatan itu bermanfaat, diiringi dengan kemungkinan celaka atau mati, binasa, kalau dia tidak lakukan pengobatan itu, maka ini hukumnya wajib. Dokter memvonis penyakit tertentu. Nah, menurut perhitungan secara ilmiah, kata dokter, insya Allah sembuh. Justru kalau tidak berobat dengan segera, ini bisa menyebabkan kematian. Maka berobat ketika itu hukumnya wajib. Yang kedua, kalau pengobatan itu jenis yang dugaan kuat bermanfaat, akan tetapi tidak mengandung kemungkinan binasa, mati, celaka, kalau ditinggalkan pengobatan itu, maka yang seperti ini hukumnya berobatnya afdal, tidak wajib. Kemudian yang ketiga, kalau antara meninggalkan dan melakukan suatu bentuk pengobatan itu kok sama kemungkinannya, mau dikerjakan sama dengan kalau mau ditinggalkan kemungkinannya secara ilmiah ataupun secara dugaan kuat, maka meninggalkannya afdol. Sikap yang afdol adalah justru meninggalkannya. Baik. Al-khawf minasyirk. Bab ke-4 ya. Al-khawf minasyirk. Hubungan antara bab ini dengan bab yang sebelumnya. Sangat indah sekali penempatan bab ini ditempatkan persis setelah bab man haqaqat tauhid. Dakhala al-jannah bighairi hisab wala adab. apa korelasi eratnya? Ini isyarat bahwasanya tidak akan pernah ditemukan orang kalau sudah terpenuhi ciri khas pentahqiq tauhid kok enggak takut kepada kesyirikan. Setiap pentahqiq tauhid pastilah ciri khasnya yang kental dengannya adalah takut terhadap kesyirikan dengan takut yang bagus bahkan kuat. Sedangkan namanya takut terhadap syirik adalah diantara ciri khasnya suka mempelajari apa itu syirik untuk dijauhi. Itu takut yang benar. Berarti kesimpulannya seorang pentahqiq tauhid adalah tipe orang yang suka belajar tauhid untuk dilakukan dan suka belajar syirik untuk dijauhi. Yang membuktikan rasa takutnya benar-benar hebat dalam hatinya. Karena kelas pentahqiq tauhid bukan kelas sembarang ahlu tauhid. Mari kita jujur pada diri kita sendiri, jujur kepada Allah itu yang pertama. Seberapa besar rasa takut kita kepada kesyirikan? Karena sebesar takutnya seseorang kepada kesyirikan, sebesar itu pulalah kualitas tauhid seseorang. Mari kita introspeksi diri, karena maksud kita datang kemari adalah untuk membersihkan diri. Bukan sebatas untuk olahraga otak menambah wawasan. Agar enggak kuper kalau bicara sama ikhwan, enggak faham istilah-istilah tauhid. Bukan itu bahkan tujuan kita. Tapi saya datang ke sini, saya merasa banyak dosa. Saya merasa banyak rusak. Minimalnya kamalu tauhid saya, entah yang wajib, entah yang mustahab. Saya datang ke sini sebagai hamba Allah yang menghadirkan rasa butuh kepadanya untuk disucikannya hati dari kotoran-kotoran kesyirikan kecil maupun besarnya, tersembunyi maupun terang-terangannya. Saya datang ke sini agar saya pulang dalam membawa keimanan yang semakin meningkat, tauhid yang semakin meningkat, terbukti semangatnya yang meningkat dalam melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan. Itu harapan kita datang ke sini. Kalau sekedar untuk cerdas-cerdasan saja, insya Allah antum lebih cerdas dari saya. Tinggal antum kumpulkan sarah-sarah, kemudian antum hafal, antum fahami dengan baik, ngerjakan ujian 100 terus. Bisa jadi seperti itu. Betapa banyak orang yang utu zaka'a, dianugerahi kecerdasan. Walam yu'tau zaka'a, namun enggak diberi kesucian hati. Profil mahat ilmi adalah meluluskan orang-orang yang zaka dan zaka, ilmu dan amal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semakin kita akan menguliti diri sendiri ketika kita nanti dibawa oleh Syekh, ibaratnya demikian, sedikit demi sedikit merasakan buruknya diri kita, dan itu faktor, salah satu faktor terbesar kita mendapatkan taufik ketika kita gembira menemukan kekurangan kita untuk kita perbaiki, bukan justru tersinggung, ini Ustadz nyinggung saya ini. Begitu. Ketika kita ikuti penjelasan Syekh satu persatu dalilnya. Bagaimana Nabi Ibrahim demikian takutnya kepada syirik, bagaimana syirik kecil pun tidak diampuni oleh Allah dosanya kalau tidak bertaubat, bagaimana dan seterusnya nanti. Oh, ternyata di hati saya masih banyak misalnya. hal-hal yang harusnya ada pada diri dalam hati saya ternyata enggak ada terkait dengan masalah tauhid. Padahal sudah sekian banyak segala sesuatu selain Allah yang saya masukkan dalam hati saya, menjadi sampah hati saya. Karena Ibnu Qayyim menjelaskan berdalil dengan salah satu ayat dalam Al-Qur'an, hati itu seperti wadah. Kalau diisi yang lain lawannya hilang. Diisi keburukan, lawan kebaikannya hilang. Diisi sampah-sampah keburukan, sedikit tempat untuk kebaikan kalau sampah-sampah keburukan itu banyak. Baik, intinya demikian dari penjelasan Ibnu Qayyim. Itu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Isyarat pentakik tauhid pasti takut syirik. Berarti orang kalau merasa, pelajaran syirik jimat. Emang saya orang pedalaman. Ini sudah teknologi modern. Masih percaya sama jimat. Apa kajiannya makna la ilaha illallah, takbir akbar. Ini sih, saya TK dapat, SD nilai tauhid saya 100, SMP juga demikian. Nabi Musa alaihissalam saja butuh diingatkan masalah la ilaha illallah, apalagi kita. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan pernyataan Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, wal khaufu minasyirki yuthmiru thamarat minha. Takut kepada syirik itu membuahkan buah-buah yang manis di antaranya. Kalau memang dalam hati Anda ada ketakutan kepada kesyirikan yang hebat, buah ini pastilah Anda rasakan. Kalau belum, curigai diri Anda. Kita semua. Ayyakuna muta'alliman lisyirki bi anwa'ihi. Orang yang takut kepada kesyirikan adalah tipe orang yang mempelajari syirik dengan segala macam bentuknya. Agar dia tidak hatta la yaqa'u fihi. Agar dia tidak terjatuh ke dalamnya. Wa minha ayyakuna muta'alliman litauhid bi anwa'ihi. Dan di antara buahnya adalah mempelajari tauhid dengan berbagai macamnya. Hatta yaquma fi qalbihi al-khauf minasyirki. Sehingga muncullah dalam hatinya rasa takut kepada kesyirikan. Wa ya'zum, dan semakin besar rasa takutnya ketika semakin faham tentang tauhid. Semakin pelajari satu ayat tentang masalah khauf misalnya, tentang masalah cinta misalnya, tentang masalah tawakal. Bahasan tauhid kan itu. Dia semakin besar rasa takutnya untuk terjatuh kepada khauf syirik, cinta syirik, tawakal syirik. Dan diantaranya, annal khaif minasyirik yakunu qalbu daimal istiqamah. Ala ta'atillah. Bahwasanya orang kalau benar-benar takut kepada kesyirikan dengan sempurna, maka hatinya adalah senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Mubtagian bi mardhatillah, mardhatallah. Dia mengharap ridha Allah. Fa in asa, namun jika dia terlanjur terjatuh dalam kemaksiatan atau ghafil atau dia lalai, kana istighfaruhu, maka dia beristighfar, dan istighfar dia istighfaru man ya'lamu azama sya'nal istighfar, kurang lebihnya rakatnya demikian. Maka istighfar dia adalah tipe istighfar orang yang tahu persis keagungan istighfar. Wa azama hajati lil istighfar, dan tahu persis betapa besarnya kebutuhannya untuk beristighfar. Betapa besarnya kebutuhannya untuk diampuni oleh Allah. Istighfar model orang yang tahu tentang Rabb-nya, tahu bahwasanya dia butuh kepada Rabb-nya agar Rabb-nya mengampuni dirinya, dia sangat butuh aktivitas beristighfar. Lain dengan istighfar orang yang menganggap kecil dosanya, kecil hak Rabb-nya, kecil rasa butuhnya untuk diampuni oleh Allah. Lain. Inilah keutamaan orang yang faham hak Allah alal abid, at-tauhid alladhi huwa haqqullah alal abid. Jadi masya Allah tauhid itu bermanfaat ketika taat, bermanfaat ketika terlanjur dosa, bermanfaat ketika istighfar, bermanfaat karena tauhid dasar setiap perintah dan dasar setiap larangan Allah. Karena sebagaimana saya jelaskan di awal mukaddimah kemarin. Baik, dalil yang pertama dalam hadis ini terdapat, dalam bab ini terdapat 5 dalil. Yang 2 ayat, yang 3 hadis. Dalil pertama adalah firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya dan mengampuni dosa di bawah tingkat kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Mengartikan maduna dzalika, dosa yang diampuni oleh Allah ini mengartikan maduna dzalika, yaitu dosa di bawah tingkatan kesyirikan. Jangan sampai memahami maduna dzalika asal selain syirik, walaupun setingkat syirik. Misal menginjak mushaf Al-Quran, itu bukan syirik, tapi setingkat syirik akbar karena sama-sama memurtadkan seseorang. Mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan syirik, namun setingkat syirik akbar menjadikan seorang murtad. Sehingga maduna dzalika adalah dosa di bawah tingkatan kesyirikan. Kalimat wa yakfiru maduna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah tingkatan kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki, ini ayat ini adalah ayat untuk orang yang tidak bertaubat, meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Sementara surat Az-Zumar ayat 53 tadi kalau tidak salah yang sudah saya sebutkan tadi, itu untuk orang yang bertaubat sebelum pintu tobat ditutup, bahwasanya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Begitulah sikap kita terhadap dalil. Sepintas selalu seperti bertentangan, maka didudukkan pemahamannya. Dalam ayat, dalam surat Az-Zumar, Allah mengampuni seluruh dosa. Dalam ayat ini, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Loh, seluruh diampuni. Yang satu, surat An-Nisa ini, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Nah, perlu didudukkan pemahamannya. Kalau surat Az-Zumar itu, ayat yang saya sampaikan tadi, untuk orang yang sudah bertaubat, sementara pintu tobat belum ditutup. Karena syarat tobat yang diterima adalah sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa sampai tenggorokan. Dan juga demikian harus terpenuhi syarat-syarat taubat. Adapun untuk surat An-Nisa ini, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, maksudnya bagi yang tidak bertaubat atau bertaubat namun pintu taubat sudah ditutup, matahari terbit dari barat, seret tuh dia bertaubat dari syirik akbar, enggak terima. Sakaratul maut, masih hidup ini sakaratul maut, tapi nyawa sampai tenggorokan, dia bertobat, sudah enggak terima, selesai sudah. Baik, Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan tentang sisi pendalilan ayat ini terhadap judul, terhadap kesimpulan yang tercermin dalam judul, ada satu kata yang merupakan kata kunci untuk bisa memahami bab ini setelah kita berusaha mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata asyirk. Judulnya saja al-khauf minasyirk. Apakah itu syirik dan bagaimanakah pembagian-pembagiannya? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nggak tahu bisa anu nggak, apa bisa singkat nggak, panjang sebenarnya, tapi saya singkat saja. Syirik secara bahasa itu adalah salah satunya bermakna menunjukkan keikutsertaan dan lawan dari sendirian, menunjukkan keikutsertaan dan lawan dari sendirian. Sehingga syirik pantas kalau diartikan menyekutukan, lawan dari menunggalkan. Adapun secara istilah, musawatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususannya. Rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat. Atau dengan kata lain, an yaj'alal abdu lillahi niddan fi rububiyatihi au uluhiyatihi au asma was sifatihi. Au asma was sifatihi. Seseorang mengambil sekutu bagi Allah dalam rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifatnya. Definisi yang disampaikan ulama ini diambil dari diantaranya hadis Ibnu Mas'ud ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, tentang dosa apa yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau mengambil sekutu bagi Allah padahal Dia menciptakanmu. Jadi apa? Mengambil sekutu, tandingan dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifat. Al asma wasifat. Dengan demikian syirik ditinjau dari kekhususan Allah, ditinjau dari pembahasan kekhususan Allah, maka terbagi menjadi tiga. Ada syirik dalam uluhiyah, ada syirik dalam perkara rububiyah, dan ada syirik dalam perkara al-asma wasifat. Bagaimana mengenalinya? Ya kalau terkait dengan masalah ibadah, menunjukkan ibadah kepada selain Allah, maka ini syirik dalam masalah uluhiyah. Kalau terkait dengan masalah perbuatan Allah, mencipta, memberikan rezeki, nah ini terkait dengan apa? Rububiyah. Kalau terkait dengan pensifatan, kalau terkait dengan penamaan, maka ini apa? Al-asma wa sifat. Dalam satu kasus syirik, ini dalam satu kasus perbuatan syirik yang dilakukan oleh seorang, bisa jadi seseorang itu dijerat dengan delik yang berangkap. Delik yang berlapis. Dia bisa jadi dijerat dengan delik syirik dalam rububiyah, kasusnya padahal satu, ditinjau dari sisi ini. Tetapi ditinjau dari sisi lain, dia pun kena delik tuduhan apa? Syirik dalam masalah uluhiyah. Dalam kasus yang sama, perbuatan yang sama. Ini penting agar kita jeli mengamati mengapa ulama ini mengklasifikasikan perbuatan ini masuk dalam kesyirikan dan dalam bab ini. Oh, ternyata kesyirikannya memang dalam masalah rububiyah, pantas dimasukkan dalam bab ini. Kok enggak dalam bab itu? Adapun ulama itu mengapa mengatakan ucapan yang seperti ini kok sampai kafir pelakunya, membawa kepada kekafiran pelakunya? Oh, pantas ini ada kesyirikan dalam masalah uluhiyah atau kesyirikan dalam masalah al-asma wa sifat. Padahal dalam kasus itu tidak ada unsur penyembahan kepada selain Allah. Enggak ada dalam kasus itu, zahirnya orang itu sujud di hadapan patung. Dalam kasus itu enggak ada. Loh, syirik kan bukan hanya dalam uluhiyah. Syirik dalam masalah al-asma wa sifat, asal itu masuk kategori syirik akbar, al-asma wa sifat, kemudian uluhiyah, kemudian rububiyah, itu semua mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dari sinilah, dari definisi syirik akbar yang sudah kita pelajari barusan inilah, kita perkuat kembali keyakinan kita, namanya murtad bukan hanya pindah agama Islam kepada agama non-Islam. Murtad itu luas. Maka berhati-hatilah. Syirik kecil adalah definisinya segala yang dilarang dalam syariat sedangkan dalam nas disebut dengan nama syirik dan menjadi sarana menghantarkan kepada syirik akbar. Segala hal yang dilarang dalam syariat sedangkan dalam nas disebut dengan nama syirik dan menjadi sarana mengantarkan kepada syirik akbar. Nah, inilah yang dinamakan dengan syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik kecil? Siapa yang ada yang bisa jawab? Kenapa dikatakan syirik kecil? Dan kenapa syirik besar dikatakan syirik besar? Penamaan, dari sisi penamaan, bukan dari sisi pendefinisian. Sederhana jawabannya. Dinamakan syirik kecil karena ada yang lebih besar darinya. Ya. Baik. Contoh misalnya syirik kecil ini adalah sabda Rasulullah yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga. Saya sampaikan seperti itu karena barangkali sebatas yang saya ingat ada yang berselisih pendapat tentang derajat hadis ini. Man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka berarti dia telah kufur atau mempersekutukan Allah. Hadis ini disesuaikan oleh Syaikh Al-Albani. Sehingga saya hadis yang kalau bukan ini ya yang semisal ini diperselisihkan derajatnya oleh ulama. Baik, kalau Anda mendapatkan dalil seperti ini, kafar asyrak, kafir syirik, kafir dan musyrik, wah berarti dia keluar dari agama Islam. Nah, ini kalau tidak dipagari dengan kaidah yang sudah diambil dan diringkas oleh ulama dari dalil-dalilnya, orang jadi takfiri, suka mengkafirkan orang. takfir itu pasangannya tafjir. Biasanya kalau sudah mengkafirkan terus meledakkan halal darahnya. Ini biasanya demikian, takfir itu pasangannya tafjir. Kalau sudah takfir, lihat aja sebentar lagi yang wajah-wajah yang ada dalam halakoh pengajian takfiri tadi itu nanti dipampang dalam apa namanya daftar apa DPO daftar pencarian orang, karena biasanya setelah takfir tafjir meledakkan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah orang kalau tidak dibantu oleh ulama memahami dalil. Kalau Anda mendapatkan dalil seperti ini, kufur dan syirik, ya memang, tapi kan kufur syirik itu terbagi lagi. Ada yang akbar, ada yang asghar. Kapan akbar? Kalau ada musawah, definisinya tadi, penyamaan. Persis seperti Allah, kekhususan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya maupun nama dan sifatnya. Kalau ada unsur, kalau dalam masalah uluhiyah ada unsur penghambaan, penyembahan kepada selain Allah, maka itu akbar. Berarti lihat dulu dong kasusnya. Orang bersumpah dengan nama, menyebut nama selain Allah, itu bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Namun dalil ini dibawakan untuk syirik asghar. Karena mungkin wallahu taala alam shawab, yang banyak terjadi orang yang bersumpah ketika itu, ketika apa namanya disampaikannya hadis ini adalah lebih banyak yang pada syirik asghar atau sebab yang lainnya wallahu taala alam shawab. Kalau asghar dia tidak mengagungkan nama selain Allah yang dia sebut dalam sumpah itu seagung Allah. Karena unsur syirik akbar kan penyamaan. Penyamaan persis sama persis. Itu diantara bentuk kapan bersumpah dengan nama selain Allah itu dikatakan apa? Syirik asghar. Kalau tidak ada pengagungan terhadap selain Allah sebesar pengagungannya terhadap Allah. Ini syirik kecil. Mengapa? Satu, divonis syirik. Kan divonis syirik kecil tadi ketika divonis syirik dalam dalil. Dua, menjadi sarana untuk mengagungkan selain Allah persis sebagaimana Allah menjadi sarana untuk syirik akbar. Apalagi di masyarakat yang jauh dari tauhid, pengajaran tauhid. Barangkali ketika itu bisa jadi rata-rata masyarakat kalau bersumpah dengan nama selain Allah, menyebut nama-nama jin-jinnya, nama-nama apa sing bau reksa, nama-nama penguasa ratu pantai selatan. Orang itu jauh dari pengajaran tauhid, orang seperti ini kalau bersumpah sangat memungkinkan dalam hatinya adalah mengagungkan Nyai Roro Kidul tadi, Sing Borokso tadi, atau penunggu jembatan ini dan itu, jin penunggu jembatan ini dan itu. Ketika dia sebutkan dalam sumpahnya, sangat memungkinkan hatinya menyamakan dengan Allah, menyamakan jin tadi dengan Allah. Menjadi sarana, setidaknya menjadi sarana syirik akbar. Maka inilah syirik kecil. Kemudian agar kita semakin takut kepada syirik adalah mari kita ketahui perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu artikel yang saya tulis di muslimora.id, antum bisa dapatkan di judul inilah 7 perbedaan syirik besar dan syirik kecil. 1, diampuni dari sisi diampuni atau tidaknya. Pelaku syirik akbar tidak diampuni oleh Allah kecuali jika bertaubat sebelum pintu taubat ditutup. Adapun syirik kecil diperselisihkan ulama jika pelakunya mati dan tidak bertaubat. Jumhur ulama berpendapat bahwa pelakunya tergantung kehendak Allah. Ya, bisa jadi Allah menghendaki diampuni, tergantung. Bisa jadi Allah tidak mengampuninya. Bisa jadi Allah tidak mengampuninya. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat pelakunya tidak diampuni, maka pasti diazab. Kalau tidak ada apa? Maka kalau tidak ada timbangan amalan kebaikan yang bisa mengalahkannya. Jadi makna tidak diampuni itu menurut Syaikh Shalih Al-Syaikh Hafidzahullah Ta'ala adalah dia masuk prosesi timbangan. Kumpulkan kebaikan-kebaikannya ditimbang dengan dosa syirik kecil dan dosa yang lainnya ini. Pertanyaannya, kebaikan apakah yang bisa menandingi syirik kecil? Karena syirik walaupun kecil, kelasnya lebih besar daripada dosa besar. Secara jenis demikian. Ulama menjelaskan begitu. Apa maksud syirik kecil kelasnya lebih besar daripada dosa besar? Juga sudah saya tulis di artikel Muslim RID, antum bisa lihat di sana. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentulah kebaikan yang sangat besar. Karena ini pelanggarannya pelanggaran, kalau bisa saya namakan pelanggaran subversif. Langsung melecehkan hak Allah. Syirik besar itu melecehkan hak Allah. Adapun syirik kecil setidaknya dikatakan mengantarkan kepada melecehkan hak Allah. Terkait erat dengan pelanggaran hak Allah. Baru hukum manusia saja untuk pelanggaran yang subversif penjaranya beda dengan pelanggaran nyolong ayam. Satunya di Nusa Kambangan, satunya di Wirogunan misalnya. Baik. Nah, bagaimana kalau subversifnya kepada hak Allah? Tentulah butuh kebaikan yang sangat besar untuk bisa mengalahkan syirik kecil ini. Di antara syirik kecil, riya. Yang kedua, menggugurkan amal, dari tinjau dari sisi menggugurkan amal atau tidaknya. Syirik akbar ini menggugurkan amal saleh pelakunya. Sedangkan syirik kecil hanya menggugurkan amal yang menyertainya. Yang ketiga, mengeluarkan dari Islam atau tidaknya. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Yang keempat, dari sisi kekal di neraka atau tidaknya. Pelaku syirik akbar jika mati tidak taubat, kekal selamanya di neraka. Sedangkan syirik kecil kalau harus masuk apa? Neraka, maka tidak kekal selamanya di neraka. Status dosanya, kalau syirik besar pembatal keislaman. Kalau syirik kecil, dosa besar yang terbesar sesudah syirik akbar. Dosa besar yang terbesar sesudah syirik akbar. Status kehalalan darah dan harta pelakunya. Kalau syirik besar menyebabkan halal darah dan harta pelakunya. Tentu ini mengikuti apa peraturan syariat di dalam pengeksekusiannya. Tidak setiap orang kemudian mengeksekusi orang kafir di jalanan, tidak. Ada tahapan ada aturannya. Baik, berikutnya berikutnya Pelaku syirik kecil dihukumi muslim namun imannya tidak sempurna dan disebut fasik. Fasik ini istilah disiplin mutawhid untuk pelaku dosa besar. Sekarang sikap ditinjau yang ketujuh, ditinjau dari sikap muslim terhadap pelakunya. Pelaku syirik besar karena keluar dari Islam, maka jika masih hidup, orang ini jika masih hidup disikapi dengan tidak boleh dimakan sembelihannya, dihukum dengan bunuh, dan eksekusinya ditangani pemerintah muslim. Hanya saja diminta bertaubat terlebih dahulu. Jika bertaubat diterima taubatnya, dan jika tidak dibunuh, serta disikapi sebagai seorang muslim. Jika bertaubat ya, diterima taubatnya dan tidak dibunuh. Kalau tidak bertaubat ya, dibunuh tadi. Kalau bertaubat, tidak dibunuh dan disikapi sebagai seorang muslim, karena sudah masuk Islam kembali. Kemudian, kalau pelaku syirik akbar itu ketika masih hidup ya, hidupnya sudah hina seperti itu kalau enggak taubat. Kalau dalam pemerintahan Islam. Adapun kalau mati, bagaimana? Sementara dia tidak bertaubat, maka tidak disolati. Tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Walaupun KTP-nya Islam ini. Hartanya tidak diwariskan, tapi untuk Baitul Mal, masuk ke Baitul Mal. Ngeri, padahal saat namanya syirik akbar itu satu saja dilakukan, contoh dalam masalah uluhiyah, satu ibadah saja dilakukan, yang lain tauhid semua, ditujukan kepada Allah semua. Satu saja, ada rasa takut saat memasuki rumah baru, kok tidak memberi sesajen kepada jin penunggu rumah baru, jembatan baru, atau bangunan baru yang mau dibangun, karena takut tahu-tahu menimpakan musibah kematian, kemandulan, tahu-tahu kecelakaan. Khawatirnya kalau enggak diberi sesajen kembang tujuh pasar dengan ayam hitam cemani disembelihkan, khawatirnya marah seperti itu, takut seperti itu. Cukup takutnya saja sudah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Belum melakukan sesajen-sesajennya. Cukup takutnya saja bahwasanya dia akan bisa melakukan perkara-perkara seperti Allah, menimpakan musibah, mudarat, bahaya tanpa sebab yang jelas. Kalau Allah kan seperti itu. Allah tanpa sebab yang jelas tahu-tahu bisa lumpuh. Enggak ada tanda-tanda kelumpuhan sebelumnya, enggak ada tanda-tanda buta, tahu-tahu buta, tahu-tahu lumpuh, tahu-tahu mandul, tahu-tahu itu ciri khas Allah. Nah, orang seperti ini syirik akbar kalau mati enggak disolati. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana dengan di masyarakat kita? Perhatian kita bukan menyibukkan diri dengan mengkafirkan, tapi menyibukkan diri dengan mendakwahi. Karena berdasarkan surat Az-Zumar yang saya sampaikan, bahwasanya Allah mengampuni dosa seluruhnya kalau bertaubat. Sudah, yang terpenting bagi kita sebagai dai, karena kita tidak bukan seorang pemerintah, karena kita bukan tidak punya wewenang dan seterusnya, mengeksekusi dan seterusnya, maka apa? Sibukkan dengan mendakwahi. Kalau bertaubat, at-taib kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Ini luasnya rahmat Allah. Walaupun dulunya syirik akbar banyak, jimat di dalam rumahnya. Dengan keyakinan jimat itu bisa syirik kecil, bisa memakai jimat itu bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Nanti penjelasannya. Ini misalnya taruhlah yang kategori syirik besar. Nah, walaupun demikian, dia kemudian bertobat, ya sudah selesai. Ceritanya selesai. Sekarang dia muslim, sekarang dia bahkan mungkin tauhidnya kuat. Itu ikhwan fillah. Sampai di situ dulu, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang atau pada sesi yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।